Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu berkaitan dengan syafa'ah, yang mana termasuk akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari hamba-hambanya yang soleh dari kalangan anbiya wal mu'minin memberikan syafa'at bagi sesama orang-orang yang beriman. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan tentang syafaat dalam masalah akidah ini? Tak lain karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang, firqatun dhalalah, yang mereka tidak meyakini akan adanya syafaat bagi orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan muwahhidin yang melakukan dosa besar. Siapa haula? Yaitu diantaranya adalah al-khawarij, orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah. Mereka tidak meyakini ada syafaat untuk orang-orang yang telah masuk neraka. Karena keyakinan mereka bahwa orang yang masuk ke dalam neraka, orang yang melakukan dosa besar, itu kafir. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, al-iman yazid bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Yani iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika seseorang melakukan dosa, dosa besar, berkurang keimanannya, turun keimanannya. Namun mu'tazilah atau khawarij meyakini bahwa iman itu juz'un wahid, syai'un wahid, satu kesatuan. Idza dhahaba ba'dahu dhahaba kullu. Kalau pergi sebagian, pergi semuanya. Ini hilang semuanya. Ketika seseorang melakukan dosa besar, pergi sebagian keimanannya. Namun karena keyakinan mereka iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, satu kesatuan, maka tatkala berkurang sedikit, hilang semuanya. Maka tidak jarang mereka, bukan tidak jarang, tapi keyakinan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Oleh karena itu, akidah ahlus sunnah menetapkan syafaat karena akan ada syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Orang yang telah masuk ke dalam neraka dari kalangan muwahhidin, mungkin saat di dunia dahulu mereka melakukan dosa besar, namun saat meninggal dia belum bertaubat dan Allah takdirkan tidak mengampuni dia, masuk ke dalam neraka, nanti dia akan mendapatkan syafaat hingga keluar dari neraka. Nah, juga faedah yang telah kita ambil, bahwasannya sesama orang-orang yang beriman itu akan saling memberikan syafaat. antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa innalahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian untuk mencari sahabat-sahabat mukmin. Perbanyak teman orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu nanti di hari kiamat, di akhirat nanti akan saling memberikan syafaat. Maka barakallahu fikum, alhamdulillah dengan duduknya kita di majelis ilmu banyak mendapatkan kemanfaatan. Manfaat pahala karena kita sekarang sedang jihad. Sedang jihad kita sekarang. Barakallahu fikum. Jihad masa ini bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tetapi dengan pena dalam rangka memerangi kebodohan yang ada pada diri kita, meluruskan kesalahan yang ada pada umat, dan juga menghilangkan syubhat dan syahwat. Ini jihad kita di masa ini. Alhamdulillah, duduknya kita di majelis ini bukan hanya sekedar mengetahui permasalahan A, permasalahan B, tapi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pahalanya kata Imam Ibnu Qayyim bisa lebih besar daripada pahala jihad. Maka langkah meruginya mereka yang meninggalkan majelis ilmu. Dan beruntunglah mereka yang duduk di majelis ilmu, mengalahkan hawa nafsunya untuk mungkin liburan di rumah, kumpul dengan anak istri, jalan-jalan dan lain sebagainya. Dia mengalahkan hawa nafsunya untuk duduk di majelis ilmu. Walhamdulillah, nahmadullah ala hadhihi ni'mah al-azimah. Kita memuji Allah atas nikmat yang besar ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita ya, saling menjaga ukhuwah persahabatan. Saling menjaga. Jangan sampai karena suatu permasalahan sepele, permasalahan dunia, menjadikan kita saling membenci, menjadikan kita saling menjauh. Karena biasanya berawal dari kebencian dengan salah seorang ikhwah, menjadikan lari daripada majlis. Saya malas kalau di majlis ada fulan. Akhirnya sedikit demi sedikit dia meninggalkan majlis ilmu. Kenapa? Ada orang yang tidak dia suka. Ini kan masalah, madarrah, ya, untuk dirinya, untuk dakwah, untuk ukhuwah. Ya, barakallahu fikum. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang beriman agar mereka nanti memberikan syafaat untuk kita pada hari kiamat nanti. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan haram hukumnya saling diam dalam masalah dunia, dalam masalah pribadi lebih daripada 3 hari. La yahillu lil mu'min lil muslim ayajru akhahu fawqa thalathi layalin. Ya, tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya yang dalam urusan dunia, dalam urusan pribadi, bukan kesalahan penyimpangan, ya, lebih daripada 3 hari. Nah, kalau sudah lebih 3 hari, maka berdosa dia setiap harinya. Berdosa dia setiap harinya sampai dia saling memaafkan, ya, di antara kedua belah pihak. Nasallahu wasallam wal afiyah, dijaga ukhuwahnya ya ikhwan. Kemudian pembagian syafaat. Pembahasan kali ini adalah asy-syafa'ah. Tentang pembagian syafaat. Makna syafaat itu sendiri secara lughah ja'lul witri syaf'an. Membuat yang ganjil menjadi genap. Yang menjadikan yang sendiri menjadi berdua. Atau menjadikan yang lainnya bersamanya. Wastilahan adapun secara istilah, at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarrah. Yakni menjadikan yang lainnya sebagai perantara untuk jalbi manfaah, mendapatkan kemanfaatan, au daf'i madarrah, atau menolak kebahayaan. Ini makna syafaat secara istilah. Menjadikan yang lainnya atau menjadikan orang lain perantara dalam rangka mendapatkan kemanfaatan atau menolak suatu bahaya. Ini makna dari syafaat. Nanti di akhirat kita sendiri. Kemudian kita barakallahu fikum menjadikan Rasulullah sebagai pemberi syafaat atas izin Allah. Menjadikan Rasulullah pemberi syafaat untuk kita pada hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembagian syafaat atau bukan pembagian, macam syafaat. Ya. Asy-syafa'atu yaumal qiyamah nau'an. Bahwa syafaat pada hari kiamat itu ada dua macam. Syafaat pada hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, khosotan bin Nabi. Syafaatnya khusus hanya untuk Nabi Muhammad saja. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat dalam hal ini. Yang pertama, khosotan bin Nabi. Syafaatnya khusus bagi Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang bakhil adalah yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat. Sallu ala Nabi. Ya, bersolawatlah atas Nabi. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada aku dengan satu solawat, Allah akan membalas dengan 10 kali solawat. Nah, yang kedua, an-naw'u tsani, macam yang kedua, al-'amah, syafaat yang umum. Yaitu syafaat dari malaikat, syafaat dari nabi kita juga, syafaat dari malaikat, dari kaum mukminin, ini umum. Ya. Yang masing-masingnya bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, syafaatnya hanya Nabi saja yang mampu melakukannya. Yang kedua, umum. Nabi memberikan syafaat, malaikat, kaum mukminin, ya. Barakallahu fikum. Baik, kita baca. Yang pertama, syafaat al-khosoh, yang khusus bagi Nabi. Satu, syafaatul uzma fi ahlil mauqif, syafaat yang besar untuk orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Lifasli bainahum, ketika atau dalam rangka untuk fasal menghakimi, menghukumi, penghisaban atas apa yang mereka perbuat. Nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan dari manusia pertama hingga manusia terakhir di padang mahsyar. Ini sudah sering kayaknya disampaikan ya. Berkumpul di padang mahsyar dengan waktu yang sangat lama. Disebutkan dalam hadis, tudna syamsu yaumal qiyamah, matahari nanti didekatkan pada hari kiamat di atas kepala-kepala makhluk hanya sekitar 1 mil. Kalau 1 mil itu berapa itu? Berapa kilo? 1,5 ada? 1,6. Subhanallah. 1,6 kilo. Sekarang ada jutaan mil panasnya luar biasa. Apalagi 1,5 kilo. Luar biasa. Maka di antara mereka, kata Rasulullah, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sampai semata kaki. Ada yang sebetis. Ada yang selutut. Ada yang sepinggang. Ada yang sedada. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semakin banyak dosa yang dia kerjakan di dunia, maka semakin dia diazab dengan apa yang telah mereka lakukan dahulu. Semakin ditenggelamkan dengan keringatnya. Nah, barakallahu fikum. Saat menunggu waktu yang lama, mereka kemudian manusia ini pergi ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, isfa' lana. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Berikanlah syafaat untuk kami. Nabi Adam beruzur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak Allah lakukan kepada selain aku. Ini tatkala Nabi Adam dikeluarkan dari al-jannah. Ya. Ketika Nabi Adam melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awal rusul. Engkau adalah rasul pertama. Isfa' lana, berikan kami syafaat. Nabi Nuh juga uzur, tidak mampu memberikan syafaat. Dari hadis ini kita ketahui bahwa Nabi Nuh itu rasul pertama. Ya Nuh, anta awal rusul, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Kalau nabi pertama Nabi Adam, nabi terakhir Nabi Muhammad. Rasul pertama Nabi Nuh, rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nabi Nuh uzur, tidak mampu. Pergi ke Nabi Ibrahim, demikian Nabi Ibrahim tidak mampu. Nabi Musa, Nabi Isa, hingga kemudian Nabi Muhammad, analah, saya yang akan melakukannya. Nabi Muhammad berdoa, lalu bersujud dengan waktu yang sangat lama, hingga kemudian ada seruan dari langit. Kum ya Muhammad, isfa' tusyafa', bangkitlah, berikanlah syafaat, niscaya akan dikabulkan syafaatmu. Nah, kemudian setelah itu barulah atas syafaat Nabi Muhammad ditegakkanlah hisab di atas makhluk atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat ini khusus bagi nabi, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya hadis Abu Hurairah yang sudah ma'ruf sering kita baca. Kemudian syafaat yang kedua yang khusus bagi nabi, syafa'atuhu li jami'il mu'minin fi dukhulil jannah. Syafaatnya Nabi Muhammad untuk seluruh kaum mukminin saat memasuki jannah. Syafaat Nabi Muhammad untuk seluruh kaum mukminin untuk memasuki jannah atau saat memasuki al-jannah. Nanti sebelum manusia memasuki jannah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izin memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahlul jannah untuk masuk jannah. Jadi sebelum masuk jannah, Nabi Muhammad berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu jannah dan memasukkan kaum mukminin ke dalam jannah. Ya, sebelumnya kaum mukminin belum bisa masuk jannah sampai kemudian Nabi Muhammad memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala hingga masuklah mereka semuanya ke dalam jannah, ya, bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jannah. Ini syafaat khusus bagi nabi. Apa syafaat tadi? Yang kedua? Syafaat Abu Hudzaifah bagi kaum mukminin untuk masuk jannah. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adzabi an man yastahiquhu. Ka syafa'atihi fi ammihi Abi Thalib ay yukhaffifa anhu al adzab. Syafa'atnya nabi untuk meringankan azab bagi yang berhak untuk mendapatkannya. Syafa'atnya nabi dalam rangka meringankan azab bagi yang berhak mendapatkannya. Seperti syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Satu-satunya orang kafir, orang musyrik yang diizinkan oleh Allah mendapat syafaat adalah Abu Thalib. Dan ini kekhususan Allah untuk Abu Thalib. Dan kekhususan syafaat Nabi Muhammad untuk pamannya Abu Thalib, tidak kepada selainnya. Nah, jadi jangan kemudian ada keyakinan, orang-orang kafir nanti mendapatkan syafaat lah. Wala tanfa syafa'atu syafi'in. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Ya. Barakallahu fikum. Jadi siapa? Abu Thalib itu seharusnya ada di kerak neraka. Tapi berkat syafaat dari Nabi, dia mendapatkan keringanan, tidak sampai keluar lah, tidak sampai keluar dari neraka. Hanya diringankan saja di atas atau permukaan neraka. Sebagaimana hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ma'agnaita an ammik, tidakkah engkau bisa memberikan manfaat untuk pamanmu, Abu Thalib? Fa'innahu kana yahutuka, dahulu dia membelamu, menjagamu, wa yagdobulak, marah karenamu. Nah, Abbas berkata demikian. Abbas paman Nabi. Maka kata Rasulullah SAW, huwa fi dhahdahin minan nar. Abu Thalib ada di permukaan neraka. Laula ana, kalau bukan karena aku, ini karena syafaatku, lakana fi darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Thalib itu ada di keraknya neraka. Subhanallah. Nah, tapi tahu, jadi orang kafir yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Tahukah seringan-ringannya azab neraka? seseorang dipakaikan sandal, mendidih otaknya, subhanallah, melepuh tubuhnya, baru dipakaikan saja. Nah, karena panasnya api neraka luar biasa, sedetik pun kita enggak bisa menahan panasnya api neraka. Disebutkan dalam satu hadis bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari api yang diketahui terpanas di dunia. Panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari api yang diketahui terpanas di dunia. Ketika saya ngobrol dengan salah satu driver di Krakatau Pusko, beliau sampaikan, saya tanya, Pak, ini untuk mendapatkan, maksudnya untuk meleburkan baja yang sedemikian keras, itu butuh berapa Celsius? Beliau menyampaikan kurang lebih 1600 atau 1700. Kaget, subhanallah. Sampai ada yang 1700 derajat Celsius gitu kan. Dan kita gak tahu apakah masih ada yang lebih di atas derajat tersebut. Air panas yang 100 derajat Celsius atau 150 aja melepuh tubuh kita. Melepuh tubuh kita. Nah, apalagi 1600, katakan paling tinggi 1600. Dikalikan 70, sudah berapa? Ya, subhanallah. Dan satu hari di akhirat, itu seperti 1000 tahun di dunia. Luar biasa, dahsyatnya, panasnya api neraka. Masihkah kita mau bermudah-mudahan? Ah, gampang. Dosa nanti saya taubat. Ah, dosa bukan syirik, masih diampuni sama Allah. Nanti saya taubat, nanti saya ini. Masih bermudah-mudahan. Tahukah kita ajal itu? Gak ada yang tahu. Ajal datang tidak menunggu kita taubat. Ajal itu tidak menunggu kita untuk memperbaiki diri dulu, enggak. Ajal kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diakhirkan, enggak bisa dimajukan. Waktunya segitu ya segitu. Maka siapa yang telah mengetahui kebenaran, segera. Jangan menunda-nunda hidayah, jangan menunda-nunda taubat. Segera. Jangan sampai Allah kemudian ambil kembali hidayah yang tadinya mau diberikan kepada kita, dicabut kembali hidayah itu, hingga kemudian kita dipelantingkan dan terombang-ambing di atas kesesatan. Hidayah itu mahal. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak kepada orang yang kaya, yang banyak uangnya, enggak. Tapi kepada orang yang dia kehendaki. Seandainya hidayah itu untuk orang yang kaya, niscaya mereka orang-orang kaya itulah nanti yang akan mendapatkan surganya Allah. Miskin enggak. Tapi hidayah itu diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak melihat Allah itu kaya. Tidak melihat siapa hamba itu miskin. Tidak melihat hamba itu derajatnya lemah, rendah. Tidak. Tapi siapa yang Allah kehendaki bahwa di dalam hatinya terdapat ketulusan, keimanan, kejujuran. Dia mau mengikuti kebenaran. Itulah yang Allah berikan hidayah. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah agar terus diberikan hidayah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Minta diberikan hidayah. Diperlihatkan mana yang hak. Diberikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Berdoa agar diperlihatkan yang batil. Sehingga kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang batil. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Minta hidayah. Kita semua tidak bisa menjamin diri-diri kita. Selama kita masih hidup, nyawa masih ada di dalam jasad, tidak ada yang aman daripada kesesatan, daripada fitnah, daripada penyimpangan. Sebagaimana kata perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustanan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah." Siapa yang mau mengambil teladan, ambil dari orang-orang yang telah meninggal, Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan mengambil teladan dari orang yang hidup, fanatik. Wah, dia ustaz saya, dia orang pintar, dia orang alim, dia. Nah, jangan. Karena kalau sudah fanatik kepada seseorang, bahaya. Saat dia melakukan kesalahan, saat melakukan kesesatan, fanatik inilah yang akan menutupi hidayah. Fanatik, ya, kecenderungan yang membabi buta tanpa melihat dalil. Wah, Quran dah, hadis tidak, dia saja. Nah, hati-hati. Maka biasa saja mencintai seseorang. Jangan sampai kita fanatik kepada siapapun. Jangan fanatik kepada siapapun. Ada kalanya manusia itu benar, ada kalanya salah. Ambil ketika dia di atas kebenaran dan jangan diambil ketika melakukan kesalahan. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya, syafaat yang keempat yang khusus bagi Nabi Muhammad adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, syafaat beliau fi unasin terhadap manusia yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab, untuk orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nanti dari kaum muslimin, kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 70 ribu orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, disebutkan ketika Nabi mengatakan demikian kepada sahabatnya, sab'una alfin yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. 70 ribu dari umatku nanti akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Setelah itu Nabi masuk ke dalam. Fayahuduna sahabah. Para sahabat ribut. Siapa ya? Siapa ya? Mungkinkah itu sahabat Nabi? Mungkinkah yang dari lahir dia belum terjatuh ke dalam kesyirikan? Mungkinkah? Mungkinkah? Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malakum tahuduna fi?" Ada apa kalian ribut-ribut, kata Rasulullah? Tentang tadi ya Rasul, tentang 70 ribu itu siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mereka itu adalah orang-orang yang satu humul ladzina la ya tatayyarun, yang tidak melakukan tatayur, menganggap sial, atau yaitu tasya'um, menganggap sial sesuatu. Tatayur dari kata toyer, burung. Jadi di masa jahiliyah ketika mereka mau melakukan safar, mereka lepaskan burung. Kalau burung ini terbang ke kanan, ini pertanda baik, berangkat. Kalau burung ini terbang ke kiri, ini pertanda buruk, enggak toyur. Menganggap sial, menganggap buruk pada sesuatu yang itu bukan sebab kesialan atau keburukan. Nah, karena dapat menghilangkan tawakal kepada Allah, menghilangkan sandaran kepada Allah. Nah, coba bayangkan, pedagang tomat. Tomat kan enggak bertahan lama ya, 4 hari sudah busuk. Dia tatayur, burungnya terbang ke kiri, wah enggak berangkat, ya enggak jadi berangkat. Sial, nanti enggak laku. Oh ya, tomatnya busuk. Karena enggak berangkat, tomatnya busuk. Ya. Tapi kalau berangkat, tawakal, mungkin ada 1 kilo, 2 kilo, yang mungkin takdir kita mendapat rezekinya segitu, ya segitu. Tatayur. Dan sekarang banyak di masa ini, amalan-amalan tatayur. Ada suara burung, wah ini pertanda begini, begini. Ya. Kelewatan kucing hitam, wah pertanda sial. Lagi ta'alim kejatuhan, kotoran cicak, wah pertanda demikian dan demikian. Dah, tas tatayur namanya ya. Tasya'u, menganggap sial. Ya. Kemudian, humul ladzina la yastarqun, yang tidak meminta ruqyah. Karena meminta ruqyah, itu menandakan lemahnya tawakal dia kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita sakit, ruqyah sendiri, kita tahu ayat-ayat ruqyah. Ya. Kita bacakan basmalah, baca fatihah, kemudian baca al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi. Ya, kita tiupkan. Ini syar'i. Nabi Muhammad SAW melakukannya. Ya, kemudian diminumkan kepada, atau kemudian kita minum atau diminumkan kepada orang yang sakit. Ya. Maka kalau misalnya kita sakit, kita ruqyah diri sendiri. Ambil air atau tangan kita, ditiupkan ke tangan, doa, ayat-ayat ruqyah, kita usapkan ke bagian yang sakit. Atau ke seluruh tubuh kita sebagai penjagaan. Nah, jangan membiasakan meminta ruqyah. Jadi kalau misalnya, yasar pun dari kata, dengan ada tambahan huruf alif, sin, dan ta. Yang ini meminta. Ya. Seperti istighfar, meminta ampunan. Istirqa, meminta ruqyah. Istisqa, meminta hujan. Ya, ada tambahan alif, sin, dan ta, maknanya meminta. Ya. Jadi kalau misalnya orang meminta ruqyah untuk dirinya, khawatir dia terjatuh ke dalam hadis ini, sehingga dia kehilangan keutamaan mendapatkan syafaat Nabi yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kalau suatu saat istri kita sakit, jangan nunggu diminta, ya, jangan nunggu Abi Umi sakit, rukiahin. Jangan. Demikian uminya. Kalian lihat abinya sakit, suaminya sakit. Jangan nunggu abinya bilang, abi sakit, tolong rukiahin. Kita sendiri yang pengertian, rukiah. Istri kaya ini demam, nih, sakit. Pegang palanya, ambil air, rukiah. Jangan nunggu diminta. Jangan nunggu diminta. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, kita selesai mengambil syafa'at al-khasah, syafa'at khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan panjang umur. Pekan depan kita lanjutkan membahas tentang syafa'at yang umum, yang mustarikah, yang bergabung di dalamnya ada nabi, ada malaikat, ada kaum mukminin dan yang lainnya yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.